Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa qul dhalalatan finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fillah, a'adhani Allah iyyakum. Pada kesempatan yang indah ini, pada kesempatan yang mulia ini, di tempat tempatnya barokah Allah turun, kita berkumpul mencari ridha Allah. Kita berkumpul untuk mendapatkan saling nasihat menasihati di antara kaum muslimin. Ikhwani fillah, azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyeru kepada manusia. Allah seru manusia yang mukminnya, yang kafirnya, yang hitam, yang putih, yang laki, yang perempuan, semuanya. Selama dia adalah manusia, maka diseru oleh Allah. Apa isi seruan Allah? Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 5-6. Menyeru semua manusia dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai para manusia, semuanya jenis manusia mendapat panggilan dari Allah, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya wa'dallah, janji Allah haq, pasti akan terjadi. Wa'dallahil haq, yang dimaksud adalah datangnya kematian, datangnya hari kebangkitan, setelah itu datangnya hari al-hisab. Itulah wa'dallah yang Allah katakan, wa'dallahi haqqun, pasti, tidak ada keraguan, tidak mungkin akan adanya penyimpangan, pasti akan datang. Inna wa'dallah haq. Ini adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua manusia, bukan hanya kepada si muslim. Tetapi seruan ini, peringatan ini adalah kepada semua manusia. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Setelah seruan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa akan datangnya hari al-haq, akan datangnya wa'dallahi haq, lalu Allah mengingatkan kembali, fala taghurrannakum al-hayata dunya, janganlah kalian terlena, tertipu oleh kegiatan dunia, oleh kehidupan dunia. Setelah Allah mengingatkan akan datangnya hari Al-Haq, Allah mengingatkan oleh karena itu, ketika Anda tahu bahwa akan datangnya hari Al-Haq itu, janganlah kalian terlena oleh kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia seringkali melenakan manusia, melalaikan manusia dari wa'dallah al-haq. Seringkali kejadian demikian. Oleh karena itu Allah ingatkan, fala taghurrannakum al-hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Yang kedua, peringatan kedua, ketika Anda sadar bahwa akan datang hari al-haq yang Allah janjikan itu, wala yaghurrannakum billahil ghurur, janganlah kalian tertipu tentang Allah oleh si ghurur, oleh si al-ghurur, yaitu asyaitan, si penipu. Dua peringatan dari Allah. Janganlah kalian tertipu oleh dunia, janganlah kalian tertipu oleh syaitan. Inna syaitana lakum aduun. Karena sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah adu, musuh. Ketahuilah para manusia, bahwa syaitan itu adalah musuh Anda. Fattakhidhuhu aduan. Ketika kalian tahu bahwa syaitan adalah musuh, keharusan kalian adalah fattakhiduhu aduan. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Jangan musuh, jadikan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan-syaitan itu mengajak kelompoknya, mengajak anggotanya, mengajak teman-temannya agar mereka menjadi penduduk as-sa'ir, neraka. Ikhwanu fillah azakumullah, dalam ayat ini Allah meyakinkan kepada kita bahwa siapapun di antara kita, apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, apapun kebangsaan kita, labud min wuku ma wa'adana bihi, pasti akan terjadi apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Yaitu setiap kita akan berjumpa dengan al-ba'ts, hari kebangkitan. Setelah kematian kita, Allah akan bangkitkan kita semua. Yang jelek, yang bagus, yang ganteng, yang cantik, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah setelah kematian. Yang pangkatnya tinggi, yang pangkatnya rendah, semuanya akan mendapatkan bagian kebangkitan. Akan datangnya hari kebangkitan. Perkaranya ketika setelah kebangkitan, ada penimbangan hari di mana amalan kita ditimbang. Setelah itu akan adanya jaza, balasan atas amalan-amalan kita. Lah tergantung amalan kita ketika di dunia, itu amalan yang didasarkan adalah amalan soleh atau amalan yang toleh. Kalaulah amalan kita adalah amal yang soleh, maka kita akan mendapatkan as-sawab, pahala akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kita itu dengan pahala-pahala yang akan diganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kesalehan itu tadi. Sementara kalau sebaliknya, amalan kita adalah amalan yang jelek, maka iqab yang akan diterima olehnya, wal iyadzu billah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala setelah memperingatkan kita bahwa akan datangnya hari al-haq itu tadi, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita akan datangnya menghadang kita dua fitnah sekaligus di hadapan kita yang akan menghadang persiapan kita untuk menghadapi hari al-haq itu tadi. Hari al-haq yang di Allah janjikan pasti akan kita jumpai, ternyata akan kita hadapi tidak dengan mudah, karena ada dua fitnah menghadang di hadapan kita. Apa itu dua fitnah? Dua fitnah yang akan dihadapi oleh seorang hamba sebelum datangnya hari al-haq itu tadi adalah yang Allah sebutkan, wala yaghurrannakum al-hayatud dunya. Fitnahnya dunia yang seringkali menjadikan kita lalai, kita lupa terhadap hari al-haq, hari datangnya al-haq. Allah sudah mengingatkan kepada kita, wala yaghurrannakum al-hayatud dunya. Jangan kalian terlena oleh kehidupan dunia. Ini penghadang pertama. Dunia dengan segala macam isinya yang melalaikan kita, entah itu dalam bentuk nisa atau dalam bentuk harta benda atau anak keturunan atau jabatan atau kehormatan. Ini semua seringkali melalaikan kita dari hari al-haq. Jadi perkara yang dikatakan dunia yang seringkali melalaikan kita bukan cuma sekedar uang. Bukan cuma sekedar uang. Berapa banyak orang yang selamat dari uang? Enggak mampu disogok, enggak mampu apa diiming-imingi dengan uang-uang yang haram, dia masih tetap. Tetapi ketika diiming-imingi dengan kehormatan, jadi hancur dia. Dia merasa bahwa dengan jalan ini dia akan mendapatkan kehormatan. Maka lalailah agamanya. Al-haq dia lupa agama. Barangkali karena kepangkatan, jabatan, dia korbankan keyakinan dia akan berjumpa dengan hari al-haq sampai terjatuh kepada kebatilan. Tertipu dia oleh gelar kepangkatan atau kehormatan tadi. Berapa banyak laki-laki hancur karena wanita? Berapa banyak seseorang hancur karena hal-hal yang lainnya, anak? Ini semua perkara dunia yang kita harus waspada. Jangan sampai perkara dunia ini melalaikan kita dari yaumul haq. Yaum al-haq. Fitnah yang kedua adalah fitnah syaitan. Yang Allah katakan, wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Janganlah kalian mau tertipu tentang Allah dari si al-gharur. Al-gharur, sang penipu, adalah syaitan. Hati-hati kalian. Karena syaitan diterangkan oleh Allah, lakum adu. Dia adalah musuhmu. Kalau Anda sadar bahwa dia adalah musuh, maka janganlah sekali-kali Anda menjadikan musuh itu sebagai teman. Dimakan Anda. Dihabisi Anda ke belakang. Karena salah prasangka. Sudah tahu bahwa itu adalah musuh, tapi Anda husnudzon kepadanya, lalu berbaik sangka kepadanya. Ketika Anda lengah, Anda akan dimakan. Demikianlah syaitan. Allah telah memperingatkan kita bahwa syaitan aduan. Fattahidhu aduan. Ambillah dia sebagai musuh. Allah perintahkan kepada kita agar kita menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Karena syaitan yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Dia mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Ikhwan fillah, azani Allah iyyakum. Sesungguhnya telah banyak ayat yang mengingatkan kepada kita untuk kita berhati-hati terhadap dunia. Jangan sampai kita tertipu oleh perkara dunia. Dan banyak pula tentang celaan-celaan terhadap dunia. Banyak pula tentang keterangan-keterangan tentang sur'ati zawaluha. Betapa cepatnya yang namanya dunia ini menghilang. Anda tahu? Coba Anda ingat-ingat pakaian Anda yang 2 tahun yang lalu, yang Anda bangga-banggakan. Anda cintanya terhadap pakaian itu, terus ketika mau beli, luar biasa bangganya dapat itu. Ke rumah, sampai rumah Anda katakan pada istri Anda atau pada orang tua Anda, ini pakaian, Masya Allah, cintanya luar biasa. Barangkali hari ini sebagiannya sudah buat dipakai acara kotor-kotor atau buat lap di dapur. Itulah dunia. Kemarin dibangga-banggakan, sekarang direndah-rendahkan. Hancur nilainya. Kendaraan yang kita pakai barangkali 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita beli dari baru. Wah, bangganya luar biasa. Sekarang setelah berjalan 10-20 tahun, dihujankan di depan rumah tidak masalah. Buat mainan anak-anak tidak masalah. Kenapa? Sudah dianggap usang. Kita sudah segan memakainya. Dulu anak-anak kita mau pakai, jangan nak, nanti jatuh. Jangan nak, nanti tabrakan, jangan. Walhasil dijaga yang luar biasa. Sekarang nilainya rendah sekali. Itulah dunia. Sepatu yang kita beli kemarin, sekarang sudah jelek, sudah buat hujan-hujanan, ini tidak ada masalah. Itulah dunia, ikhwan fil azakumullah. Bahkan apa yang ada pada tubuh kita, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita merasa diri kita masih gagah yang luar biasa. Jalan, dadanya ditunjukkan, dipusung-pusungkan. Sekarang, dada yang mau kita pamerkan sudah berbatuk-batuk, sudah enggak bisa, man. Wajah kemarin yang ganteng, yang gagah, sekarang sudah berkerut. Persendian kita kemarin yang merasa kuat, sekarang sudah bermasalah. Belum ditambah dengan jantung yang bermasalah, darah yang bermasalah, sekian permasalahan. Kemarin subhanallah, sering kita melihat teman kita yang sudah 10 tahun kita enggak berjumpa, setelah berjumpa kaget, loh kok begini? Dulu luar biasa gagahnya kamu, kok sekarang sudah tua gini? Itulah dunia, ikhwan sekalian. Memang dunia sangat cepat untuk sirna atau hilang atau berkurang manfaatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Amir Mukminin, telah mengingatkan kepada kita berkata beliau ketika berbicara tentang dunia, irtahat dunia mudbirah, yang namanya dunia itu ikhwan fillah azakumullah berjalannya mundur bukan maju. Irtahalat dunia mudbirah wal akhiratu muqbilah, sementara akhirat itu maju. Dunia seindah apapun dia, pasti ada kemunduran-kemunduran setelah itu. Contoh tadi, kendaraan yang indah setelah itu bukan tambah indah. Di hari kemudian, bertambahnya waktu, bukan tambah indah. Tetapi tambah usang, tambah usang, tambah usang. Demikianlah dunia. Irtahal dunia mudbirah. Tambah hari, bukan tambah baik, tambah buruk. Wal akhirat mudbirah. Mudbilah. Sementara akhirat, mukbilah, terus maju. Usia Anda tambah hari tambah berkurang kehidupannya, bukan tambah bertambah. Maka salahlah orang yang mengatakan di hari kemarin usia saya 50 tahun, sekarang 51 tahun. Bertambah usia saya sekarang. Penggunaannya bertambah, tapi usianya tambah berkurang. Makanya sebagian orang ketika ditanya, kam umrah, berapa usiamu? Maka akan dijawab, aladhi ma madha yang telah berlewat, yang telah berjalan adalah 50 tahun, 51 tahun, 60 tahun. Dia tidak berkata umur saya bertambah, tapi yang telah lewat. Umur kita berapa, tinggal berapa kita enggak tahu. Yang jelas setiap hari, setiap tahun itu terlalu berkurang dan berkurang berkurang usia kita. Karena memang perjalanan dunia itu tambah hari tambah membelakang, meninggalkan kita. Hari ini yang kita dapati sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan tidak mungkin akan kita jumpai hari ini di hari yang esok. Hari kemarin yang telah lewat, atau masa muda kita yang telah kita lewati, tidak bisa kita berjumpa kembali. Rindunya kita terhadap masa muda kita, terutama orang-orang yang baru sadar ketika masa tuanya, berharap kalaulah bisa kita berjumpa dengan masa mudanya lagi. Aku akan berjuang, aku akan beribadah, aku akan perbaiki diriku. Jangan seperti sekarang. Tapi hal ini enggak mungkin. Sekaligus ini adalah peringatan bagi adik-adikku dan anak-anakku sekalian, bahwa hari ini tidak akan kalian dapati di masa yang akan datang. Kesempatan yang ada tidak mungkin Anda dapati lagi. Karena memang dunia setelah luput dari kita tidak akan bisa berjumpa lagi. Karena perjalanan dunia adalah ke belakang. Sementara akhirat kita pasti akan kita berjalan tambah ke depan, tambah ke depan, tambah ke depan terus. Irtahalat dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah. Walakulli minhuma banun. Untuk setiap kelompok dunia dan akhirat itu ada anggotanya. Fakunu min abna la akhirah wala takunu min abna dunya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu menasihati ini kepada kita, fakunu min abna al akhirah, jadikanlah dirimu sebagai anak-anak atau anggotanya, anak buahnya akhirat. Janganlah kalian menjadi anggota atau anak buahnya dunia. Karena kalau Anda menjadi anak buahnya dunia, rugilah Anda, ditinggal sudah, kadaluarsa. Tidak mungkin kita bisa mengejar, sudah ketinggalan sudah. Sehingga yang namanya modern, kemajuan, kalau kita berpikir tentang akhirat. Barang siapa berpikir tentang dunia, khalas, mundur. Fa innal yaum amalun wala hisab. Ketahuilah bahwa hari ini kita hidup di dunia adalah amal. Beramal, beramal, beramal. Enggak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Sementara kelak di akhirat yang ada adalah hisab, enggak ada amal lagi. Barang siapa di antara kita yang tidak perhatian terhadap hal ini, terus akan mengatakan nanti kita lihat dulu, baru kita akan beramal. Dia menganalogikan dengan apa? kuli, tukang, pegawai, karyawan, yang kalau hari Sabtu lihat benar enggak digaji apa enggak? Majikan saya bayar beneran apa enggak? Kalau benar bayarnya, nanti saya mau bekerja. Kalau ternyata bayarannya apa? Enggak benar, saya enggak mau. Lah kalau di dunia hari Sabtu kita lihat, oh teman-teman saya dapat bagian, saya enggak dapat, enggak apa-apa sudah. Saya tak puasa satu minggu, setelah itu baru dapat gaji. Masih ada kesempatan. Atau utang sana sini masih ada. Lah kalau kelak di akhirat, terus Anda tidak membawa amalan ketika di dunia, maka yang ada adalah hisab, hisab, hisab. Tidak ada amalan lagi. Maka peringatan dari Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah peringatan yang luar biasa agar kita berhati-hati dalam kehidupan dunia. Jangan terjebak, jangan lalai oleh kehidupan dunia, karena sesungguhnya dunia itu adalah kita akan kita tinggalkan, sementara akhirat akan kita dapati, karena akhirat adalah hari depan kita yang pasti akan kita dapati. Ikhwan fillah azakumullah, dunia pada hakikatnya adalah tidak selalu dia adalah rendah dan tercela. Dunia tidak selamanya itu tercela. Akan tetapi dunia itu sesungguhnya adalah jembatan, tergantung kita memilihnya. Bisa dunia itu sebagai jembatan kita menuju akhirat kita, menuju surga kita, atau dia jembatan menuju neraka kita, wal iyadzu billah. Yang jelek adalah ketika dunia itu kita menyibukkan di dalamnya dengan syahwat, sehingga kita lalai, lupa, sampai-sampai kita melupakan terhadap Allah, melupakan terhadap akan datangnya hari akhirat, akan kita sampai kepada darul akhirat. Kalau kejadiannya adalah sampai dunia itu melalaikan kita kepada Allah dan hari akhirat, inilah yang tercela. Kalau keadaan kita demikian, maka kita di atas perbuatan yang jelek terhadap dunia, dan dunia itu adalah tercela. Kalau tidak, maka akhirat apa dunia itu bisa kita jadikan pula sebagai tempat bercocok tanam amal, amalan kita. Dunia ini tempat kita bercocok tanam amal. Sebagaimana para petani. Petani yang baik adalah yang menanam tanaman yang baik, yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Cari bibit yang baik, yang tumbuhnya cepat dan bagus. Setelah itu dijaganya tanaman-tanaman itu. Bukan mencari bibit-bibit yang jelek dan tidak diurus. Orang yang sehat, orang yang wajar, orang yang waras adalah ketika bercocok tanam, dia cari bibit-bibit yang baik, setelah itu dipupuk dengan baik. Itulah kehidupan kita di dunia. Kita punya harapan bahwa ketika kita bercocok tanam di dunia ini, akan ada hasil, akan ada sesuatu yang kita akan panen kelak di yaumul kiamah. Kelak di hari al-haq itu kita akan mendapatkan hasil panenan apa yang telah kita tanam di dunia ini. Oleh karena itu, dunia hendaknya kita jadikan ladang bagi kepentingan akhirat kita. Sehingga dunia itu sebagai bekal kehidupan kita di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita agar kita mengambil bekal. Watazawwadu fa inna khair zati taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Perintah Allah kepada kita dalam perjalanan kita yang jauh menuju akhirat, menuju janji Allah yang pasti datangnya, janji Allah itu, kita diperintahkan untuk bawa bekal. Sebaik-baik musafir adalah yang membawa bekalnya banyak, karena bekal yang banyak itu akan menjadikan kita senang dan bahagia. Bekal yang banyak yang kita bawa akan memberikan kemudahan-kemudahan kita di tempat tujuan kita. Maka, wahai para musafir ke negeri akhirat, ambillah bekal di dunia ini sebanyak-banyaknya untuk kepentingan akhirat kita. Ini adalah perintah dari Allah agar kita berbekal. Jadikanlah dunia ini tempat kita mengambil bekal. Ambillah bekal sebanyak-banyaknya untuk kepentingan akhirat kita. Kehidupan dunia, ikhwan fillah azakumullah, sangat berpengaruh kepada akhirat kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita pengaruh dari kehidupan dunia kita. Di dalam surat Al-Haqqah ayat ke-24, Allah memberitahukan kepada kita, kulu washrabu hani'an. Allah berbicara kepada ahli surga, kulu washrabu hani'an. Makanlah dan minumlah dengan nikmat, dengan tenang, dengan dinikmati. Kepada siapa Allah berbicara? Kepada ahli surga. Kenapa sampai Allah memberikan kenikmatan yang demikian itu? Bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Karena kalian telah berbuat di hari yang lalu, ketika di dunia Anda telah beramal dengan amal soleh yang Allah ridha, sehingga Allah ridha kepada Anda dan Allah pun berkata kepada Anda, kulu washrabu hani'an. Kenikmatan yang diperoleh oleh seorang hamba di surga disebabkan ridhanya Allah karena dia telah beramal ketika di dunia. Amalan kita di dunia punya pengaruh kelak di yaumul kiamah. Sehingga Allah berkata kepada ahli surga, kulu washrabu hani'an. Alangkah nikmatnya kalau kita termasuk yang diajak bicara oleh Allah, kulu washrabu hani'an, Semoga kita semua termasuk yang Allah ajak bicara demikian. Amin. Ikhwan fil azakumullah. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita usahakan di dunia ini akan punya pengaruh kelak di akhirat kita. Apa yang kita amalkan mempengaruhi perjalanan kita ke akhirat. Rasulullah pun menerangkan kepada kita ketika ada mayit, yatba'ul mayit thalathatun. Mayit itu diikuti oleh tiga perkara. Ahlu wa malu wa amalu. Keluarganya mengikuti dia ketika dia jadi mayit. Hartanya mengikuti dia ke kubur. Amalannya mengikuti dia ketika ke kuburnya. Fayarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang dua kembali. Keluar dari harta, kembali dia ke rumahnya. Keluarga kita yang mengatakan paling cinta, paling sayang sebagainya. Anak kita yang ketika kita sakit menangis, yang ketika kita merasa sakit dia pun merasakan kesakitannya, merasakan deritanya. Tetapi setelah masuk kubur, anak kita kembali tidak menemani kita. Harta kita yang kita bangga-banggakan juga tidak menemani kita di alam kubur kita. Wayab kawahid. Tinggal cuma sisa satu teman setia kita, yaitu amaluhu. Wayabqa amaluhu. Yang tersisa adalah tinggal amalan kita. Fal amal huwa rafiq al insan fi qabrihi. Amal itulah teman rafiq kita, teman karib kita di dunia dan di akhirat. Ketika kita masuk ke kubur kita, dia menemani kita. Yang jadi masalah, amalan yang menemani kita ini, amalan yang mana? Amalan solehkah? Kalaulah amalan soleh yang menemani Anda, fayan'am bihi in kana salihan, akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan karena amal soleh yang menemani kita. Ar-rafiq, yang berteman-teman kita, si amal tadi, kalaulah amal soleh yang kita ikut kepada kita, yang kita bawa ke kubur kita, maka kenikmatan-kenikmatan semenjak di kubur kita, kita telah mendapatkan kenikmatan. Akan tetapi kalau sebaliknya, wal'iyadzu billah, amalan yang menemani kita di kubur adalah amalan-amalan jelek, amalan dosa, amalan kesesatan, wal'iyadzu billah, amalan kesyirikan, amalan kebid'ahan, maka ini yang ada adalah azab demi azab, wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, ikhwani fillah azakumullah, amal kitalah yang punya pengaruh terhadap kebaikan kita atau kejelekan kita di hari yang akan datang. Azan dulu. Azan. Fadhal. Fadhal Azan. Sudah waktu? Kita lanjutkan ya, khairul jazakumullah. Kalau tadi kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa amalan kita dialah yang akan menemani kita sampai ke akhirat kita. Ada peringatan lain oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat ke-20, Allah mengingatkan kepada kita man kana yuridu harthal akhirah najid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki keberuntungan di akhirat, maka aku akan tambahkan dalam keberuntungan itu. Sebaliknya, barang siapa yang menghendaki keberuntungan hanya di dunia, nu'tihi minha, akan aku beri sebagian dari apa yang dia minta. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, akan tetapi bagian dia kelak di akhirat tidak akan dia dapati. Ayat ini menerangkan kepada penduduk dunia terhadap tuntutannya. Ada dua jenis manusia, ada dua golongan manusia. Ada golongan yang tuntutannya adalah akhirat. Ini adalah jenis para nabi dan para sahabatnya serta orang-orang yang beriman. Orientasi hidupnya adalah akhirat. Man kana yuridul harthal akhirah, barang siapa yang orientasinya adalah kehidupan akhirat, untung dan rugi adalah akhirat. Ketika dia berharap adalah kehidupan akhirat yang untung, bukan kehidupan akhirat yang buntung, maka Allah janjikan kepada dia, nazid lahu fi harthihi, dia akan memperoleh keberuntungan-keberuntungan yang banyak. Di akhiratnya dia akan dapat sesuai yang dia kehendaki dan diamalkan. Di dunianya juga pasti dia akan mendapatkannya. Allah tidak akan menyanyiakan. Karena untuk pergi ke akhirat harus melewati dunia. Sehingga dunia pasti Allah akan beri kepadanya. Barang siapa yang cuma orientasinya adalah dunia, jenis kedua adalah manusia yang orientasinya adalah cuma sekedar dunia, maka nu'tihi minha, Allah mengatakan akan diberi sebagiannya. Tidak semua yang dia kehendaki itu saya akan diberi, tidak. Allah akan beri sesuai dengan amalannya. Ada yang amalannya 24 jam kerjanya dia akan dapat banyak, walaupun sebagian juga tidak diberi sama Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang kafir kaya raya, dia kerja betul-betul habiskan waktunya buat di dunia, terus dia mendapatkan. Jangan heran, karena orientasi dia hanya dunia. Allah beri. Jangan kalian terkagum-kagum oleh mereka. Yang kita kagum itu kalau ada orang orientasinya akhirat. Tipe yang kedua inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah. Dijadikan indah manusia itu cinta terhadap syahwat. Orientasinya adalah syahwat. Apa yang dimaksud syahwat? Minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah. Yaitu cintanya manusia terhadap wanita, cintanya manusia terhadap anak keturunan, cintanya manusia terhadap harta benda. Minaz zahabi wal fidda wal khail musawwamah wal an'am wal hadz. Harta benda yang dimaksud adalah entah emas ataupun perak ataupun kendaraan yang indah ataupun peternakan ataupun perkebunan atau pertanian. Zalika mataul hayatid dunya. Ya, demikian itulah kenikmatan kehidupan di dunia. Wallahu inda husnul ma'ab. Sementara di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Kalau manusia orientasinya adalah dunia, adalah orientasinya kepada syahwat. Syahwat meliputi itu tadi. Dunia segala aspeknya. Sementara kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orientasi kita adalah akhirat. Kita melihat sekian contoh dari para sahabat Rasul SAW yang dididik oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mereka orientasi hidupnya adalah akhirat. Salah satu contoh dari para sahabat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ada kisah menarik yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau. Ketika dia berpuasa, datang orang mengantarkan makanan untuknya. Maka berkata Abdurrahman bin Auf, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairu minni. Falam yujad lahu kafan illa burdahu." Telah meninggal Mus'ab bin Umair, temannya, sahabat juga, sahabat Rasulullah jelil. Telah meninggal Mus'ab bin Umair, telah terbunuh beliau. Wa huwa khairu minni. Keimanannya, kata Abdurrahman bin Auf, dia lebih baik dari aku. Falam yujad lahu kafan illa burdah. Tidak ada yang didapati untuk kafannya kecuali cuma sekedar burdah, satu lembar burdah. Kekayaan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair ketika dia terbunuh cuma satu lembar kain. Di riwayat lain diterangkan kalau burdahnya ini buat nutupi jasadnya, itu kalau kakinya tertutup, kepalanya terbuka. Kalau kepalanya tertutup, kakinya terbuka. Menunjukkan sangat miskin yang luar biasa. Tidak punya apa-apa kecuali burdah saja untuk kain kafannya. Padahal kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Tapi kehidupan dunianya sangat miskin sekali. Sampai-sampai dia mati tidak punya apa-apa kecuali burdah saja. Ketika mengingat keadaan yang demikian, beliau mengatakan kembali, "Summa basatalana minad dunya ma basat." Kemudian kepada kami, kata Abdurrahman bin Auf, kemudian Allah bukakan pintu dunia. Allah mudahkan pintu dunia untuk kami semudah-mudahnya. Qala ataina minad dunya ma ataina. Allah berikan dunia kepada kami dengan kemudahan sebanyak-banyaknya. Waqad hasaitu an takuna ujilat lana tayyibatana. Aku khawatir, kata Abdurrahman Auf, kalau-kalau ini semua adalah kebaikan yang Allah segerakan kepadaku, diberikan kebaikan semua untuk di dunia saja tanpa disiakan di akhirat. Ketika mengingat keadaan demikian, beliau pun menangis, terus menangis sampai meninggalkan makanan, tidak sempat makan. Ini Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW yang punya keutamaan-keutamaan, sekian banyak keutamaan. Beliau merasa hanya karena dia dikasih makanan, kemudahan rezeki yang dia terima, khawatir kalau ini adalah kebaikan yang Allah berikan cuma di dunia tanpa di akhirat. Sangat berbeda keadaannya bagi orang-orang yang asal berdunia. Mereka adalah orang-orang yang ingin disegerakan kenikmatan di dunia. Man kana yuridul ajil ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Kata Allah, barang siapa yang ingin dipercepat kenikmatan di dunia, aku akan segerakan. Terhadap orang-orang yang aku pilih, yang aku maukan. Dan akhiratnya, wa ja'alna lahum jahannam. Akhiratnya adalah jahannam atas orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, disegerakan kenikmatan-kenikmatan semua di dunia, berujung adalah akhirat. Allah akan rendahkan dia. Ini semua adalah teguran, nasihat bagi kita agar kita di dunia berhati-hati, agar kita sadar di dunia, agar kita menggunakan kehidupan dunia ini, waktu kita di dunia ini, untuk kepentingan akhirat kita. Kita gunakan kehidupan kita, sisa hidup kita ini, kita pergunakan untuk perkara yang bermanfaat untuk akhirat kita. Di mana hari itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang tidak ada bermanfaat harta benda atau anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah, yang mati dia dalam keadaan qalbun salim, hatinya adalah hati yang bersih, hatinya di atas tauhid, hatinya cinta kepada Allah dengan sebenar-benar cinta, dengan mengamalkan amalan-amalan soleh. Oleh karena itu, sebagai penutup kita mengingat nasihat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hendaklah kita semua menghitung amalan-amalan kita yang telah kita lewati, yang telah kita perbuat. Masing-masing diri kita hendaknya kita menghitung amal-amal kita, qabla an tuhasabu, sebelum amalan kita dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum datangnya hari perhitungan. Wazinu anfusakum qabla an tuzinu, timbang-timbanglah amalan kita sekarang. Hendaknya kita seringkali menimbang amalan kita, apa yang telah kita perbuat di hari kemarin, apakah amal soleh, sehingga kita patut bersyukur dengannya, atau amalan toleh, amalan sesat, amalan dosa, sehingga ketika kita timbang ternyata hasilnya kita menyatakan bahwa amalan kemarin yang kita lakukan adalah amalan jelek, ada kesempatan kita beristighfar, kita memohon kepada Allah untuk ampunannya. Sebelum datangnya hari penimbangan amal, kata Umar bin Khattab, fa innahu ahwan alaikum fil hisabil ghadan an tuhasabu anfusakum al-yawm, sesungguhnya akan meringankan kalian di hari hisab kelak jika kalian di hari ini menghitung-hitung amalan-amalan apa yang telah kita lewati. Wa tazayyanu li ardil akbar, perindahlah, perbaikilah untuk kepentingan hari akhirat kita. Lalu beliau mengatakan, membaca ayat yauma idin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah, di hari itu tu'raduna, apapun amalan kita yang kita perbuat, tu'raduna, digelar, ditunjukkan. Amalan yang besar yang kita lakukan, amalan kecil yang kita lakukan, termasuk yang dipaparkan, ditunjukkan. Semuanya ditunjukkan oleh Allah amal-amal kita. La takhfa minkum khafiyah, tidak yang tersembunyi. Walaupun kecil, sekecil apapun amalan kita yang kita lakukan di negeri jauh seberang, yang kita lakukan di tempat yang gelapnya malam, semuanya pada hari itu yauma idzin tu'raduna, dibuka, dinampakkan semuanya. Ini adalah peringatan kepada kita. Semoga peringatan ini menjadikan kita ingat bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kita untuk menikmati sebanyak-banyaknya. Tetapi kehidupan dunia ada tempat kita bercocok tanam. Kehidupan dunia adalah kendaraan yang bisa kita pakai untuk mengantarkan kita ke akhirat kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dengan cerdas menggunakan dunia ini. Semoga Allah ampuni atas kesalahan-kesalahan kita dalam menggunakan dunia. Semoga Allah berikan sabar kita sampai akhir kehidupan kita dan Allah masukkan kita ke surganya. Amin. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Dan semoga Allah mengampuni atas kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.